بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhabit Al-Fiqhiyah karya Ibnu Mibrad rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini, dan ini hari yang ketiga, kita akan mengkaji kaidah yang ke-26. Kata penulis rahimahullahu taala, As-sadisatu wal ishrun, kaidah yang ke-26. Di antara dua kurung yang telah kita ingatkan di awal pelajaran, bahwa antara dua kurung ini tambahan dari muhakkik untuk memperjelas fil amwalillati tajibu fiha zakat, tentang harta yang wajib padanya zakat. Iya. Jadi ini kaidah yang ke-26 berkaitan dengan harta yang ada kewajiban zakat padanya. Ada kewajiban zakat padanya. Karena tidak seluruh harta itu diwajibkan padanya zakat. Harta-harta tertentu yang terkena kewajiban zakat, ini akan dijelaskan oleh penulis di sini. Kata beliau rahimahullah, al-amwalu allati tajibu fiha az-zakatu arba'atun, harta yang wajib padanya zakat itu ada empat jenis harta. Yang pertama, bahimatul an'am, wa hiya thalatha. Yang pertama, hewan ternak. Dan hewan ternak yang diwajibkan padanya zakat ini ada tiga. Ya. Disebut bahimatul an'am karena di Al-Quran disebut bahimatul an'am. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Dan tiga dari bahimatul an'am ini adalah al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam, unta, al-baqar, sapi, wal-ghanam, dan kambing. Iya. Unta masuk di dalamnya seluruh jenis unta. Apakah unta yang punya satu punuk atau dua punuk, unta yang disebut dengan araban atau bukhati, semuanya terhitung di dalam unta. Demikian pula sapi, masuk di dalamnya sapi yang biasa, masuk juga di dalamnya sapi yang berwarna putih atau yang warna putih dan hitam, dan masuk juga di dalamnya kerbau. Masuk juga di dalamnya kerbau. Dan kambing masuk di dalamnya domba dan selain domba dari berbagai jenis kambing. Iya. Jadi ini harta yang pertama yang diwajibkan padanya zakat. Dalil kewajiban zakat padanya adalah hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari tentang surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq di mana Abu Bakar berkata di dalam suratnya, hadhihi fariidatush shadaqah, hadhihi fariidatush shadaqah allati faradaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Beliau ini adalah kewajiban sedekah, kewajiban zakat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan terhadap kaum muslimin. Iya. Kemudian disebutkan di dalam hadis jenis dari hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya dimulai dengan penyebutan kambing dan unta, kemudian disebut juga kerbau. Namun penyebutan kerbau di hadis yang lain masih dalam satu riwayat. Mungkin saya nanti akan bacakan sebagian dari riwayat itu. Baik. Ini bahimatul anam. Dan akan datang di kaidah berikutnya, kaidah yang ke-27. Zakat itu ada syarat-syarat wajibnya. Penentuan kewajibannya disyaratkan padanya beberapa syarat. Ada 5 syarat ya diterangkan. Ini 5 syarat secara umum di kaidah yang ke-27. 5 syarat secara umum pada seluruh harta zakat. Namun pada jenis-jenis harta yang 4 yang disebut di kaidah 26 ini, ya ini pada setiap jenisnya ada tambahan syarat lainnya. Ada tambahan syarat lainnya. Untuk bahimatul an'am, hewan ternak, ada tambahan syarat yang lain. Syarat yang pertama disyaratkan bahwa bahimatul an'am ini sifatnya sa'imah. Ya, sifatnya sa'imah. Digembalakan. Ya, kalau digembalakan berarti dia makannya dilepaskan, merumput sendiri. Itu digembalakan. Kalau dibelikan makanan, kambingnya hanya dikurung kemudian diberi makan, itu namanya diternakkan atau di apa namanya dipelihara. Tapi kalau digembalakan, dia dilepas kemudian dibiarkan merumput sendiri. Nah, jadi disyaratkan dia sa'imah. Keluar dari pensyaratan sa'imah, hewan ternak yang diberi makan, demikian pula hewan ternak yang sifatnya dia liar, berada di hutan atau yang semisal dengan itu. Sebab itu tidak diternakkan, tidak digembalakan. Iya. Kemudian syarat yang kedua pada hewan ternak pada apa namanya hewan ternak ini, dia itu disiapkan untuk diperas susunya dan dikembangbiakkan. Iya. Untuk diperas susunya dan dikembang biarkan. Nah, jadi ini 2 syarat. Berangkat dari 2 syarat ini, keluar darinya hewan yang dipelihara oleh pemiliknya bukan untuk dikembangkan, bukan untuk dikembangbiakkan, bukan pula untuk diperas susunya, tapi untuk dijual. Kalau dia untuk dijual, dia bukan di zakat sini pembahasannya. Dia nanti di jenis yang keempat, di zakat apa? Perdagangan. Iya, di zakat perdagangan. Baik, jadi ini 2 syarat. Kemudian di hadis keterangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa dia sa'imah dan sa'imah itu digembalakan. Ya. Dan kalimat sa'imah menunjukkan bahwa itu adalah sifat yang mendominasi Karena itu kata para ulama, hewan ternaknya itu selama 1 tahun atau kebanyakan waktunya di dalam setahun, ia digembalakan. Andai kata misalnya ada hewan ternak digembalakan 4 bulan, dilepaskan merumput 4 bulan, dan 8 bulannya diberi makan, dibelikan makanan, maka ini tidak ada zakatnya. Karena kebanyakan hari-harinya di dalam 1 tahun diberi makan dan bukan digembalakan. Dan ini tidak disebut saimah. Ya. Dikata misalnya terjadi sebaliknya, dia diberi makan 4 bulan tapi dibiarkan merumput sendiri selama 8 bulan, maka ini ada zakatnya. Karena kebanyakan hari-harinya dalam setahun jadi dia sifatnya saimah. Baik. Kemudian yang kedua, wal kharijun minal ardi, harta yang kedua yang dikeluarkan zakatnya adalah apa yang keluar dari bumi. Nah, ini bahasa lebih umum ya, disebutkan oleh penulis. Masuk di dalamnya yang keluar dari bumi dari al-hab wa tsamar, tumbuhan berupa biji-bijian maupun buah-buahan. Bijian dan buah-buahan masuk juga di dalamnya. Yang keluar dari bumi adalah harta yang terpendam atau harta yang merupakan peninggalan dari masa jahiliyah, yang disebut dengan nama rikal. Dan masuk juga di dalamnya tambang al-ma'dan yang semisal dengannya, sebab ini juga keluar dari bumi. Ini mana pembahasan yang keluar dari bumi ya. Dan kebanyakan ahli fikih itu membahasakannya dengan bahasa biji-bijian dan tumbuhan. Karena memang tambang dan yang semisal dengannya itu dikiaskan saja. Dikiaskan. Jelas ya? Dikiaskan dengan rikas atau dikiaskan dengan apa yang keluar dari bumi. Ya, khusus untuk biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan tidak semuanya dikeluarkan zakatnya atau tidak semuanya ada kewajiban zakat. Ya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis disebutkan jenis dari tumbuhan yang ada zakatnya, pada himpah gandum, pada syair, bur, pada korma, jadi disebutkan zakat. Jelas ya? Sebutkan padanya zakat. Demikian pula pada abid. Baik. Maka dari apa-apa yang disebutkan oleh Nabi ini, para ulama berbeda pendapat di dalam melihat apa ilahnya, apa ukuran jenis dari tumbuhan atau jenis dari tanaman yang dikeluarkan zakatnya. Iya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang menjadi ukuran adalah karena dia bisa ditakar, makila bisa ditakar, itu di liter atau dikarungkan atau di diberikan ukuran yang semisal dengan itu, ditakar. Dan yang kedua, ukuran yang kedua dan bisa dimakan. Bisa dimakan. Ini di pendapat ulama Malikiyah dan sebagian ulama lainnya. Jadi mereka syaratkan bisa dimakan. Apa ukurannya bisa dimakan? Ya. Kalau ditimbang, ditakar, bisa ditakar itu bagus. Ya, namun bisa dimakan ini, kalau itu ilahnya, ini kurang tepat. Karena dimaklumi bahwa sayur-sayuran itu tidak ada zakatnya. Sayur-sayuran tidak ada apa? Zakatnya. Iya. Apa yang sifatnya sayur-sayuran, buah-buahan, ya itu tidak ada zakatnya. Ya, ini adalah hal yang dimaklumi. Kalau begitu, padahal sayur-sayuran dan buah-buahan juga dimakan. Ya. Kalau begitu, mengatakan bahwa ukurannya bisa dimakan, ini kurang tepat. Di pendapat kebanyakan ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa ukurannya adalah muddakhar. Dia bisa disimpan. Bisa disimpan sebagai perbendaharaan. Jelas ya? Bisa disimpan di gudang, jadi bekal bahan makanan. Dan ini illah lebih tampak. Ya, karena itu ukuran untuk tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan zakatnya, kalau saya simpulkan, mungkin lebih kuatnya, yang pertama dia bisa ditakar, yang kedua bisa diapa? Bisa disimpan. Kalau terpenuhi dua syarat ini, maka dia wajib dikeluarkan padanya zakat. Ya. Beras itu tidak ada disebutkan di dalam hadis. Kata beras, tapi dia sama dengan korma, sama dengan cair, karena bisa ditakar dan bisa diapa? Bisa disimpan. Karena itu wajib dikeluarkan padanya apa? Padanya zakat. Baik. Kemudian berikutnya harta yang ketiga wal atman. Harta yang ketiga al atman. Al atman artinya barang-barang berharga. Ini pembahasan dari penulis lebih umum. Karena biasanya di banyak buku fikih dibahasakan dengan emas dan perak. Emas dan perak. Tapi beliau bahasakan dengan atman. Karena sebagian dari ahli fikih ada yang memasukkan apa yang semisal dengan emas dan perak. Seperti permata, berlian, dan barang-barang yang berharga yang lainnya. Karena itu beliau sebutkan atman. Jelas ya? Baik. Namun, pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama kita di masa ini, mereka menyebutkan bahwa emas dan perak yang dikeluarkan padanya zakat itu sama dengan emas dan perak di pembahasan riba, karena dia mempunyai nilai tukar, mempunyai harga tukar. Karena itu yang dikeluarkan padanya zakat emas dan perak yang semisal dengannya, seperti mata uang, ya, mata uang, atau seperti cek, ya, atau seperti obligasi, atau yang semisal dengannya. Ini masuk di dalamnya. Nah, dia semisal dengan emas dan perak. Adapun berlian, permata, walaupun dia adalah barang berharga, namun dia tidak mempunyai fungsi seperti emas dan perak. Karena itu, ya, di atas pendapat yang lebih kuat, tidak ada zakat padanya. Tapi kalau seorang dia ingin mengeluarkan zakatnya, ya, itu adalah hal yang baik. Paling tidak terhitung sedekah untuk dia, maka itu adalah hal yang baik. Tapi di sini kita berbicara harta yang ada kewajiban. Jelas ya? Baik, ini yang ketiga, walatman, harta yang ketiga yang dikeluarkan zakatnya. Punya harta yang keempat, kata beliau, wa'urudut tijarah. Wa'urud at-tijarah. Barang-barang yang diperdagangkan. Iya. Ini disyaratkan padanya beberapa syarat. Jadi kalau saya sebut syarat di sini, artinya selain dari lima syarat yang disebutkan di kaidah yang ke-27 nanti. Disyaratkan padanya beberapa syarat. Yang pertama, apa barang yang diperdagangkan ini memang disiapkan untuk diperjualbelikan. Ya. Untuk diperjualbelikan. Nah. Disyaratkan untuk diperjualbelikan. Jadi memang dia disiapkan untuk diperjualbelikan. Keluar darinya barang-barang yang sifatnya untuk dipakai sendiri. Ya. Untuk dipakai sendiri. Atau untuk dia simpan saja. Seorang beli tanah, tidak untuk dia jual, hanya disimpan. Dia simpan sebagai hartanya, harta simpanan. Maka ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Kecuali kalau dia beli tanah, ingin dia jual lagi. Nah ini masuk ke dalam zakat apa? Zakat perdagangan. Jelas ya? Baik, demikian pula seorang beli rumah. Rumah dia tinggali. Tidak ada zakatnya. Jadi kapan rumahnya dia mau jual, maka ini masuk ke dalam hukum zakat apa? Perdagangan. Iya. Kemudian disyaratkan pula pada zakat perdagangan ini nisabnya sampai ke nisab emas atau perak. Ya, sampai ke nisab apa? Emas atau perak. Iya. Dan dilihat dari keduanya yang mana lebih murah. Bukan dilihat yang mana lebih mahal. Tapi yang dilihat apa? Yang mana yang lebih murah. Ya. Dikata misalnya nisab emas itu setelah dinilai pakai rupiah harganya 10 juta dan nisab perak ternyata nilainya 5 juta, maka yang diambil ukuran perak. Yang diambil ukuran apa? Perak, bukan ukuran emas. Kenapa? Sebab ini pembahasan zakat dan dia sifatnya irfaqat, untuk memudahkan, memberikan keringanan, memberikan santunan. Ya, maka diambil yang paling sedikit, itu lebih merahmati orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Baik, selesai sudah 4 jenis harta yang dikeluarkan padanya zakat. Sekarang penulis berpindah ke kaidah yang ke-27 tentang syarat-syarat kewajiban zakat. Fi syurut wujubi zakat. Syarat-syarat kewajiban zakat. Kata beliau rahimahullahu taala, syurut wujubi zakat 5. Syarat-syarat kewajiban zakat ada 5. Ini kita katakan syarat umum ya. Pada seluruh 4 harta yang ada di atas disyaratkan padanya 5 syarat ini. Ya, kecuali syarat yang kelima nanti ada rincian di syarat yang kelima. Baik. Syarat yang pertama disyaratkan al-Islam. Disyaratkan keislaman. Ya, keluar darinya kekufuran, karena zakat tidak diwajibkan atas kafir, apakah dia murtad atau kafir asli. Ya. Di mana zakat itu adalah pensuci. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka sebuah shadaqah, sebuah zakat yang mensucikan mereka. Jadi zakat sifatnya mensucikan. Sedangkan kafir itu kekafirannya tidak bisa mensucikannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin. Wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakat. Celakalah bagi kaum musyrikin, mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Memberikan zakat. Nah. Jadi ini diantara dalil tentang zakat itu disyaratkan keislaman. Ya, juga ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata, "A'limhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim." Kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sebuah sedekah, sebuah zakat diambil dari orang kaya mereka. Kalimat mereka itu dari kaum muslimin. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Iya. Baik. Ini beberapa dalil ya untuk syarat pertama, disyaratkan keislaman. Syarat yang kedua al-hurriyah, disyaratkan kebebasan. Maksudnya kebebasan di sini dia bukan budak. Iya. Dia bukan apa? Bukan budak. Iya. Sebab seorang budak dia adalah milik tuannya. Ya. Kalau budak ini punya harta, itu tidak menjadi milik dia, tapi menjadi milik siapa? Tuannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a 'abdan lahu malun, famaluhu lilladzi ba'ahu illa ay yashtaritahu al-mubta'." Siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka harta itu adalah milik tuannya yang menjualnya. Kecuali kalau orang yang membelinya mensyaratkan bahwa harta budak yang dia beli menjadi miliknya. Iya. Maka ini dalil bahwa budak ini tidak memiliki apapun. Karena itu dia tidak masuk di dalam kategori orang yang diwajibkan padanya apa? Zakat. Baik, ini syarat yang kedua. Al-Hurriyah. Harus orang yang bebas. Ya. Harus orang yang bebas. Dan di banyak buku fikih disebut ya tentang disyaratkan kebebasan bukan budak. Ya, sebab hukum seputar perbudakan itu ada diatur. Ya, walaupun di masa ini kita jarang mendengarkan, ya, apalagi melihat tentang apa budak ini. Walaupun masih diketemukan di sebagian apa wilayah, ya, peninggalan umat Islam masih diketemukan di sebagian wilayah Turki dan yang selainnya ada budak-budak yang dijual. Jelas ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa milku nisabin. Syarat yang ketiga, dan dia memiliki nisab. Dia memiliki nisab. Ya, nisab itu adalah kadar harta yang ditentukan oleh syariat kapan harta itu sampai ke kadar tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Yang disebut nisab. Iya. Dan ini disyaratkan. Di antara dalil pensyaratannya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqa. Wala fi maduna khamsi awakin sadaqa. Wala fi maduna khamsi dhaudin sadaqa. Rasulullah bersabda, tidak ada zakat pada harta yang dibawa 5 ausuk. Ini pada hasil bumi. Hasil bumi kalau dia jumlahnya tidak sampai 5 ausuk, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Iya. Baik. Jadi syaratkan 5 ausuk. Kemudian beliau berkata, dan tidak ada di bawah 5 awakin, 5 ukiya sadaqah. Kalau ada yang memiliki perak, peraknya tidak sampai 5 ukiya, maka tidak ada zakatnya. 5 ukiya itu 595 gram. 595 gram. Ini untuk perak. Jelas ya? Dan kelanjutan hadis, dan tidak ada di bawah 5 ekor unta sedekah. Ya, karena unta itu dikeluarkan zakatnya mulai pada jumlah 5 ekor. Kalau ada dia memiliki 5 ekor unta, 5 ekor unta, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Dikeluarkan 1 ekor kambing. Jelas ya? Ya, maka ini menunjukkan bahwa zakat itu ada batasannya, ada nisabnya. kadar yang kalau sampai ke kadar itu ada kewajiban zakat. Tidak sampai tidak wajib. Iya. Demikian pula di dalam hadis Abu Bakar Siddiq, idza balagat 40 syatan syatun. Kalau kambingnya sampai ke jumlah 40, maka dikeluarkan satu ekor kambing. Dikeluarkan satu ekor kambing. Jadi kalau dia punya kambing hanya 39, ya ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya, karena tidak sampai nisab. Jelas ya? Baik. Jadi untuk mengukur nisab ini, ya, sekarang kita lihat untuk ukuran nisab, kita ada apa? Bahimatul an'am. Ya. Ada hewan ternak. Hewan ternak ada 3 tadi ya. Ada unta, apa? Sapi dan kambing. Ya. Ada unta, sapi dan kambing. Baik. Untuk unta, nisabnya itu mulai dari 5 ekor. Siapa yang punya unta 5 ekor, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Demikian setiap kelipatan 5 sampai 24 ekor unta. Sampai di batasan 20 ekor 4 unta. Jadi kalau dia punya 24 ekor unta, berapa kambing yang dikeluarkan? Kelipatan 5. Hah? Dikeluarkan 4. Jadi 5 keluar 1, 10 keluar 2, 15 keluar 3, 20 keluar berapa? 4. 24 keluar atau tidak? Tidak, karena belum sampai 25. Tapi kalau sudah sampai 25, bukan lagi kambing yang keluar. Ya. Dalam hadis Abu Bakar Siddiq yang dia tulis tentuan Rasulullah, si Abu Bakar terangkan, kalau unta sampai ke jumlah 25 hingga 35, maka dikeluarkan padanya bintu muhab. Dikeluarkan padanya bintu mahab. Biasa. Dikeluarkan padanya unta betina yang berumur 1 tahun. Unta betina yang berumur apa? 1 tahun. Iya. Kalau dia tidak punya unta betina berumur 1 tahun, boleh diganti dengan unta jantan berumur 2 tahun. Berumur 2 tahun. Ya. Kenapa beda? Betina setahun, jantannya 2 tahun. Ya, sebab ya betina lebih berharga daripada apa? Hah? Daripada jantan. Betina bisa dikembangbiakkan. Ya, tapi kalau jantan, ya, dia satu terus, nggak bisa berkembang. Jelas ya? Baik, karena itu dibedakan. Kalau jumlah unta itu dari 36 sampai 45, maka dikeluarkan bintu labun. Unta betina berumur 2 tahun. Ini jumlah berapa tadi? Hah? 36 sampai 45. Ya. Dari 46 sampai 60 dikeluarkan padanya hiqqah. Hiqqah adalah unta betina berumur berapa? Berumur 3 tahun. Jadi katakan hiqqah karena dia sudah pantas untuk dikawini oleh unta jantan. Iya. Apabila untanya mencapai jumlah 61 hingga 75, ya, hingga 75, maka dikeluarkan padanya jadah. Dan jadah ini unta betina berumur berapa? Hah? 4 tahun. Berumur 4 tahun. Baik. Jadi itu dari 61 sampai berapa? 75. Kalau dia punya unta dari 76 sampai 90, maka dikeluarkan padanya bintar labunin. Dia keluarkan 2 ekor unta betina bintu labun. Bintu labun tadi berapa tahun umurnya? 2 tahun. Jadi keluarkan 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. Kalau dia memiliki unta 91 hingga 120, maka dia keluarkan berapa? Dia keluarkan 2 hiqqah. Dia keluarkan berapa? 2 hiqqah. Iya. Hiqqah tadi berapa? Berapa tahun umurnya hiqqah? 3 tahun. Unta betina berumur 3 tahun. Kapan lebih dari 120 untanya? Iya. Kapan lebih dari 120? Maka yang diukur kelipatan 40 dan kelipatan 50. Yang diukur kelipatan berapa? 40 dan kelipatan 50. Iya. Kalau kelipatan 40, keluar bintu labun. Kalau kelipatan 50, keluar apa? Keluar hikmah. Keluar hikmah. Baik, sekarang ada orang yang punya unta jumlahnya 120. Berapa yang dikeluarkan? Hah? 3 pintu labun? Keliru ya, tadi sudah dibilang kalau 100 sampai 120 jadi keluarkan 2 hikam. Ya. Jadi hitungannya dari mulai 121. Ya. Jadi 121 sampai 130. Baik, saya kasih pertanyaan yang benarnya. Kalau dia punya unta 130, berapa yang keluar? Hah? Berapa yang keluar? Keluar 2 pintu labun dan 1 hikam. Ya kan 130, 40, 40, 50. Iya kan? Betul atau tidak? 40, 40, 50 berapa jumlahnya? Hah? 130. Ya benar gak hitungan saya? Atau antum mengantuk? Ya. 40, 40, 50 berarti 2 pintu labun, 1 apa? Hikmah. Baik, dia punya unta 140. Hah. 2 hikmah 1 pintu labun, 50, 50, 40. Itu kan 140. Jadi 2 hikmah 1 pintu labun. Dia punya unta 145. Berapa yang keluar? Ya masih sama 2 hikam 1 bintu labun. Sebab kelipatan 10 sekarang. Baik, 150. Dia milik unta 150. 3 hikam 50, 50, 50. Kan begitu. Dia punya unta 160. Hah? Dia keluarkan? Hah? 4 bintu labun. 40, 40, 40, 40. Iya. Dia punya unta 170. Hah? Cepat lama sekali menghitung itu. 40, 40, 40, 50. 170. Iya kan? Jadi 3 pintu labun 1 apa? 1 ekor. Dia punya unta 180. Hah? 2 hikmah 2 pintu labun 50, 50, 40, 40. Dia punya unta 190. Hah? 3 hikmah 1 pintu labun 50, 50, 50, 40. Dia punya unta 200. Hah? 4 hikmah atau 5 pintu labun. Hah? Dua-duanya boleh kan? Ya, boleh dibagi 40, boleh dibagi 50. Ya, bagi 40 dapat 5. Kalau dibagi 50 dapat 4. Jadi boleh 4 hikmah, 6 boleh. Hah? 5 pintu labun. Baik, yang mana yang dia pilih? Siapa yang menentukan pilihan? Yang menentukan pilihan adalah pemilik unta. Yang mana yang dia mau keluarkan? Yes. Jelas ya? Sebab ini kaitannya dengan seorang mengeluarkan zakatnya, dilihat apa yang paling ringan bagi pemiliknya. Jelas ya? Baik, selesai tentang nisab apa? Nisab unta. Iya. Adapun tentang sapi, baik, saya catat di sini. Ada konteks haditsnya ya, di hadits Anas juga. Masih lupa masukkannya. Tapi secara umum bahwa sapi itu batasannya dia mulai dari 30. 30 ekor sapi dikeluarkan tadi dan tabi'ah. Iya. Kalau dia di jumlah 40 dikeluarkan musimnya. Untuk ukuran sapi hanya ada kelipatan 30 dan kelipatan berapa? 40. Ya mudah ya untuk sapi. Kemudian di apa namanya di kambing. Di kambing disebutkan dalam hadits Abu Bakar Siddiq bahwa apabila 40 sampai 120 dikeluarkan satu ekor kambing. Kemudian dari 121 hingga 200 dikeluarkan dua ekor kambing. 201 sampai 300 dikeluarkan tiga ekor kambing. Ya, setelah itu setiap kelipatan 100 dikeluarkan satu ekor kambing. Nah, baik itu nisab untuk apa? Kambing ya. Sekarang kita pindah kepada al-kharij minal ard, yang keluar dari bumi. Telah disebutkan tadi 5 ausuk. Itu batasannya, dan satu wasaq itu ukurannya 300 sa. Ya, satu wasaq. Bisa dihitung pada ukuran sa itu berapa? Karena dimaklumi ya di pembahasan sa itu ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan satu sa 2 kilo 40 gram. Ada yang mengatakan dia 2,4 kilo 2400 gram atau 2 kilo 400 gram. Ya, ada yang mengatakan 3 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo. Ya, dalam mengukur yang seperti ini diambil yang paling sedikit bilangannya. Supaya apa namanya lebih hati-hati baginya. Baik. Ini tentang yang keluar dari bumi. Ya. Kalau berkaitan dengan arrikas, arrikas itu dikeluarkan seperlima ya. Keluarkan seperlima, ada nas khusus akan kita terangkan nanti tentang arrikas. Iya. Kemudian kata beliau wal asman dan asman. Kita sebutkan tadi emas dan apa? Perak. Untuk nisab emas itu 20 dinar. 20 dinar itu nilainya 1 dinar itu sekitar 4,25 gram. 4,25 kali 20 berapa semua? Menjadi 85 gram. Jadi nisab emas berapa? 85 gram. Nanti kata ada yang memiliki emas 85 gram, maka dikeluarkan zakat. Kalau perak nisabnya tadi berapa saya sebut? 595 gram. Itu jumlah untuk 200 dirham atau 5 ukiah. Iya. Baik. Adapun selain dari emas dan perak seperti mata uang, maka dilihat kepada ukuran emas dan perak. Ya, dilihat yang mana. Maka ditanya saja harga emas sekarang di pasaran berapa. Harga perak di pasaran berapa. Ya, kalau misalnya harga emas sekarang, anggaplah harga emas sekarang 500 ribu. Ya. Kalau harga emas sekarang 500 ribu, ya maka 500 ribu dikali berapa? Kali 85 gram. Ya, berarti kalau dia punya duit 42.500, maka dikeluarkan apa? Zakatnya. Ya, saya tidak tahu berapa harga emas sekarang ya. Mungkin sekitar itu 300-400. Sisa ditanya di harga emas. Yang hitungnya di harga hari ini, bukan di harga kemarin, bukan di harga tahun lalu. Ya, apalagi 10 tahun kemarin. Ya. Tadi dihitung di harga hari ini. Ini kan pula perak, ditanya berapa harga perak. Yang dikata harga perak itu 20 ribu, 1 gramnya. Maka 20 ribu dikali berapa? 595 gram. Ya, sekitar 10 jutaan. Ya, baik, atau hampir 11 jutaan. Mendekati 12 juta. Nah, demikian. Itu cara menghitungnya. Ya, kalau dia memiliki uang harga 12 juta, maka dikeluarkan padanya apa? Zakat. Dikeluarkan padanya zakat. Iya. Baik, ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga tentang nisab. Satu lagi ya, nisab barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan itu nisabnya dilihat kepada apa? Emas dan perak sama juga. Ya. Karena memang para sahabat mereka mengukur perniagaan mereka dengan emas dan perak. Ya, kalau dia punya barang, dia misalnya punya rumah, dia jual belikan, harga rumahnya 100 juta. Makanya sudah sampai nisab, dia keluarkan 2,5% sama dengan nisab apa? Sama dengan aturan emas dan perak. Ya. Kalau dia misalnya punya barang di toko, diperjualbelikan, setelah dihitung semua nilai dari barangnya di toko dia perjualbelikan, ternyata nilainya sampai 40 juta, ya maka dikeluarkan padanya zakat. Emas dan apa? Emas dan perak. Dikeluarkan 2,5%. Demikian. Kemudian, kata beliau rahimahullah, syarat yang keempat, wa tamamul milk. Ya. Ini syarat yang keempat. Dia harus memiliki dengan kepemilikan sempurna. Ya. Dia memiliki dengan kepemilikan sempurna. Jadi harta itu sudah dia miliki, tetap kepemilikannya, milik dia. Bukan lagi harta yang mungkin dia pegang secara mungkin lepas besok. Ya. Contoh misalnya, sewa rumah. Ya. Dia punya banyak lahan, dia sewakan. Atau dia punya lahan ya, ruko dia sewakan. Hasil sewanya banyak, sampai 100 juta. Hasil sewanya. Ini keluar zakat atau tidak? Ini keluar zakat, ya akan kita terangkan nanti ya masalah sewa. Apakah ketika diterima langsung dikeluarkan atau nanti di akhir tahun dikeluarkan. Tapi secara umum yang ingin kita terangkan di sini, dia ini ketika disimpan hasil sewa ini, dia tidak tetap di kepemilikan. Mungkin suatu saat ya rumahnya rubuh. Maka tentunya si penyewa akan meminta apa? Uang sewaannya. Maka dia harus kembalikan. Karena itu ini hasil sewa tidak tetap. Dan ini tidak keluarkan padanya, tidak ada padanya kewajiban zakat. Demikian pula pada di perniagaan seorang bersyarikat. Iya. Seorang bersyarikat ada perdagangan, perniagaan. Di mana dia mendapatkan pekerjaan, diberi hasil syarikat, hasil dari persyarikatan itu. Namun jumlah dari hasilnya belum tetap, belum pasti dia dapatkan. Karena ini masih berjalan, masih proses. Maka ini belum ada zakatnya. Ya, kapan keuntungan dia sudah pegang, sudah tetap keuntungan bagi dia, itu baru Tapi kalau dia masih dalam proses, masih diputar, ya maka ini tidak tetap. Ya, tidak tetap. Tidak dikeluarkan padanya zakat. Baik. Ini contoh ya. Ini syarat yang keberapa sekarang? Syarat yang kelima. Kata beliau, wal hawlu fi ghairil khariji min al ardh. Disyaratkan berputar satu tahun. Jadi zakat itu disyaratkan berputar satu tahun. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alayhi al hawl. Tidak ada zakat pada suatu harta sampai berputar satu tahun. Tidak ada zakat pada harta sampai apa? Berputar satu tahun. Maka disyaratkan harus berputar satu tahun. Ya. Dan syarat ini bukan pada seluruh harta yang ada. Ya. Karena itu penulis memberikan perkecualian. Fi ghairil khariji minal ardi. Nah, syarat berputar satu tahun ini, syarat harus berputar satu tahun, ini pada selain yang keluar dari bumi. Karena harta yang keluar dari bumi, itu zakatnya ketika dipanen, tidak tunggu satu tahun. Zakatnya ketika apa? Dipanen. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atu haqqahu yauma hasadi." Keluarkanlah haknya ketika dipanen. Ya. Baik. Untuk syarat yang kelima ini ada hal yang perlu dirinci. Nah, karena penulis di sini hanya mengisyaratkan satu saja yang diperkecualikan. Padahal ada beberapa harta zakat itu tidak disyaratkan padanya haul, tidak disyaratkan padanya harus berputar satu tahun. Yang pertama itu tadi, hasil bumi. Hasil bumi tidak disyaratkan berputar setahun. Kapan ada hasil bumi dipanen, langsung dikeluarkan zakatnya. Itu yang pertama ya, pada hasil bumi. Yang kedua, pada apa? Hasil perkembangbiakan hewan ternak. Iya. Hasil perkembangbiakan hewan ternak. Siang-siangnya dia beternak. Siapa beternak? Iya. Dia beternak. Dia memiliki 40 ekor kambing. Pada awal bulan Muharram. Memiliki berapa? 40 ekor kambing pada awal bulan Muharram. Iya. Kemudian kambing ini berjalan setahun sampai Muharram berikutnya, ternyata berkembang biak. Dari 40 ini, setiap kambing melahirkan 2 ekor. Kecuali kambing yang terakhir melahirkan 3 ekor. Jadi kambingnya sekarang berapa? Hah? 121. Kan begitu? Sekarang zakatnya berapa? Kalau 40 sampai 120 berapa tadi zakat? Satu ekor kambing. Kalau 120, 1 sampai 200 kena berapa? 2 ekor. Sekarang dia punya 121 ekor kambing. Berapa zakatnya? 2 ekor. Terus yang 81 ini, yang hasilnya, dia tidak ada di bulan Muharram. Bulan Muharram belum lahir. Nah, di sini lagi dikatakan bahwa hasil kembang biaknya dia tidak ada haul tersendirinya, tidak ada hitungan tersendirinya, tapi dia hitung dia apa? Ikut ke asalnya. Dia ikut kemana? Ke asalnya. Karena asalnya 40, dari 40 itu maka dia ikut ke asalnya. Karena itu dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 2 ekor kambing. Jelas ya? Ini yang kedua, yang diperkecualikan yang kedua. Ya, jadi hasil kembang biak dari hewan ternak itu ikut kepada asalnya. Yang ketiga yang diperkecualikan adalah keuntungan dari perniagaan. Ini juga tidak disyaratkan padanya haul. Di bulan Muharram si A berdagang. Ya. Dia masuk dengan modal 50 juta di bulan Muharram. Dari 50 juta ini dia putar sampai di bulan Rajab, dia sudah untung 50 juta. Jadi semua modalnya sudah menjadi berapa? 100 juta. Ya. Akhir Dzulhijjah, akhir Dzulhijjah, dia untung lagi 50 juta. Ya. Jadi semuanya masuk ke Muharram lagi, semua modalnya sudah berapa? 150. Asalnya berapa dia punya modal? Cuma 50, dia untung 100 juta. Sekarang yang dihitung zakatnya, bagaimana cara menghitungnya? Hah? Yang 100 juta ini, yang di Rajab dan di Dzulhijjah. Apakah dibikinkan haul tersendiri harus diputar lagi 1 tahun? Jawabannya tidak. Yang di Rajab dan Dzulhijjah dihitung sama kepada apa? Di bulan Muharram. Zakatnya ikut ke bulan Muharram. Ya, inilah mana perkecualian yang ketiga. Sebab syarat yang kelima ini disyaratkan berputar 1 tahun. Sedangkan ini tidak disyaratkan berputar 1 tahun. Ya, dia ikut kepada asalnya. Jadi keuntungan dari perniagaan tidak disyaratkan harus disimpan selama setahun. Tidak disyaratkan. Tapi dia ikut kepada apa? Ikut kepada asalnya. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat dari yang diperkecualikan adalah ar-rika. Ya, ar-rika ini harta peninggalan di masa jahiliyah. Ingat ya, di masa jahiliyah kelihatan dia barang kuno, ya kelihatan. Jelas ya? Ada orang gali tanah, ya, dari bumi, dia dapat harta. Kelihatan sekali peninggalan masa dahulu, sudah lama. Nah, ini disebut ar-rika. Ya, tapi kalau ada yang gali tanah, dia dapatkan uang 100 juta. Hah? Itu rika satu bukan? Itu bukan, itu harta orang itu. Nah, kalau dapat harta seperti itu namanya lupa apa? Harta dia temukan. Kalau harta ditemukan berarti dia apa? Ya hukumnya di pembahasan harta temuan nanti. Bukan di pembahasan zakat. Pembicaranya. Baik, sekarang rika. Nabi SAW berkata, wafir rikazi al-khumus. Rikaz itu dikeluarkan 1/5. Ya, ini juga tidak disyaratkan berputar setahun. Sebab kapan rikaz dia dapat, langsung dia keluarkan 1/5. Ya. Tidak disyaratkan harus dia pegang dulu harta itu setahun. Tidak. Tapi langsung dia keluarkan. Jadi ini harta yang keberapa? Yang keempat yang diperkecualikan. Tidak harus dipegang selama setahun. Kemudian yang kelima, adalah harta tambang. Ini juga langsung dikeluarkan zakatnya. Ya. Karena dia mirip dengan hasil bumi. Kalau dia menambang emas, perak atau apa saja dan dia tambang, begitu keluar hasilnya, misalnya dari nilai yang dia tambang 100 juta, langsung dikeluarkan zakatnya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya ikut kemana? Ikut kepada zakat pertanian. Zakat hasil bumi. Ya. Dan di zakat hasil bumi yang dikeluarkan apakah 5% atau 7,5% atau 10%. Ya. Atau 10%. Tapi ini biasanya tambang itu memerlukan biaya. Ya. Dan apa namanya? Banyak alat yang mereka pakai, modal yang mereka keluarkan, maka yang dikeluarkan dari zakatnya hanya 5%. Baik, kemudian yang keenam yang diperkecualikan pada madu. Ya. Ini dibangun di atas pendapat ada zakat pada madu itu. Karena ada silang pendapat ya di kalangan para ulama pada madu, apakah ada zakatnya atau tidak. Ya, untuk madu itu. Namun bagi orang yang berpendapat bahwa madu itu ada zakatnya, dia juga dikeluarkan zakatnya. Apa dia juga dari yang diperkecualikan? Kapan diambil madunya langsung dikeluarkan zakatnya? Ya, kalau dia berpendapat wajib zakat pada madu. Ya. Dan yang terakhir adalah masalah uang sewaan. Ini di atas pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sewaan itu sama dengan hasil bumi. Kapan diterima langsung dibayar, dikeluarkan zakatnya. Ini satu pendapat. Dan ada pendapat yang lain dipegang oleh kebanyakan ulama bahwa hasil sewaan sama dengan harta yang lain, harus ditunggu setahun. Ini pendapat lebih kuat, pendapat yang kedua lebih kuat. Iya. Baik, selesai sudah ya. Tentang yang diperkecualikan, tidak harus berputar setahun. Dengan ini selesai sudah kaidah yang ke-27. Syurutu wujubi zakati khamsa. Syarat wajibnya zakat ada 5. Yang pertama Islam, keislaman. Yang kedua al-hurriyah, kebebasan. Yang ketiga milkun nisabin, yang memiliki nasab. Yang keempat tamamul milk, yang memiliki kepemilikannya sudah sempurna yang dipegang. Kemudian yang kelima disyaratkan harus berputar selama setahun, harus dia pegang selama setahun. Namun ini syarat yang kelima, diperkecualikan darinya berapa tadi? 7 perkara. Ya, sudah kita sebutkan rinciannya. Baik, saya berpindah kepada pembahasan kaidah yang ke-28. Fi hukmi ikhrajid dzakar biz zakat. Tentang hukum mengeluarkan zakat, mengeluarkan hewan jantan pada zakat. Iya. Kalau kita kembali ya mengingat apa yang saya terangkan tadi tentang apa yang dikeluarkan dari hewan itu apabila sudah mencapai nisab di unta misalnya, unta itu semuanya disebut apa? Betina. Ya. Tidak disebut hewan jantan yang dikeluarkan kecuali kalau dia tidak punya bintu mahram, maka boleh dikeluarkan ibnu labun. Dia tidak punya unta betina berumur setahun, maka dia keluarkan unta jantan berumur 2 tahun. Maka di sini penulis ingin memberikan kaidah tentang hewan jantan yang dikeluarkan. Nah, baik, kata beliau, kismun yujizi'u, kata beliau, ikhraju dzakari fi dzakati 3 afsar. Mengeluarkan hewan jantan pada zakat itu terbagi 3. Iya. Yang pertama kismun yujizi'u bighairi khilaf. Ada suatu kism boleh dikeluarkan hewan jantan di situ. Dan ini tidak ada silang pendapat. Ya, tidak ada silang pendapat. Nah, contoh yang dikeluarkan tidak ada silang pendapat itu sebenarnya cuma 2. Yang pertama at-tabi'. Ya. At-tabi' ini adalah sapi jantan. Ini pada zakat sapi. Kalau keluar, dia memiliki sapi 30 dikeluarkan tadi. Baik. Yang kedua adalah ibnu labun, boleh dikeluarkan unta jantan berumur 2 tahun. Ini kapan boleh dikeluarkan? Kapan tadi saya sudah sebut? Kalau dia tidak mendapatkan unta betina berumur setahun, dia tidak memiliki, misalnya seorang memiliki unta 30 ekor. Iya. Maka dia ada kewajiban mengeluarkan bintu labun. Unta betina berumur 1 tahun. Tapi dia tidak punya unta betina berumur setahun. Dia hanya punya unta jantan berumur berapa? 2 tahun. Boleh dikeluarkan unta jantan berumur 2 tahun. Maka ini yang kedua, ini dibolehkan. Tidak ada silap, tidak ada silap pendapat. Jelas ya? Baik, yang kedua, kata beliau, wakismun la yujizibu bighairi khilaf. Dan ada satu kisim yang tidak boleh tanpa ada silang pendapat. Ya. Ini yang kedua, kita undurkan dulu penjelasannya. Saya pindah dulu kepada yang ketiga. Wakismun mukhtalafun fihi. Dan ada satu kisim, satu bagian, silang pendapat para ulama. Apakah boleh dikeluarkan hewan jantan di situ atau tidak? Iya. Boleh dikeluarkan hewan jantan di situ atau tidak? Nah, baik. Ini contohnya seperti apa? Yang dipersilisikan adalah seorang yang memiliki unta dan kerbau semuanya jantan. Dia memiliki kambing semuanya apa? Jantan. Memang tidak ada kambing betinanya. Apa tidak ada unta unta betinanya? Ya. Sekarang apa yang dikeluarkan? Mau dikeluarkan pintu lagun? Ya. Dikeluarkan apa pintu mahat, keluarkan hikmah, keluarkan jada? Tidak ada. Yang ada cuma jantan saja. Apa yang dikeluarkan? Nah, di sini silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa boleh dia keluarkan dari jantan yang senilai dengannya. Yang senilai dengannya. Jelas ya, seperti tadi ya. Bintu Mahat senilai dengan Ibnu Labun. Jadi kalau dia wajib keluar Bintu Labun, maka dia keluarkan unta jantan yang betina yang sudah berumur, unta jantannya berumur berapa? 3 tahun dia keluarkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini ukuran hewan jantan yang boleh dikeluarkan. Jadi dua, tadi kita sudah sebutkannya pada sapi dan pada ibnu labun, ini boleh. Tidak ada silang pendapat. Dan yang ketiga, kalau dia punya unta jantan saja, punya hewan jantan saja, apakah boleh dikeluarkan dengan jantan? Kita katakan ini ada silang pendapat di kalangan ulama, dan yang benarnya boleh. Jelas ya? Selain dari tiga ini, tidak boleh kecuali betina. Nah inilah yang disebutkan oleh penulis di yang kedua. Dan satu bagian, tidak boleh dikeluarkan jantan, tidak ada silang pendapat. Jelas ya? Baik. Selesai sudah kaidah yang ke-28. Sekarang kita pindah kepada kaidah yang ke-29. Kata beliau, kaidah ke-29, fi hukmi zakatil waqaf. Pada hukum zakat al-waqaf. Al-waqaf ini adalah jumlah antara dua kewajiban. Jumlah antara dua kadar kewajiban. Seperti contoh misalnya, apa? Pada kambing. Pada kambing. Kambing itu zakatnya diwajibkan dikeluarkan kalau sudah mencapai berapa? Jumlah 40 ekor. Dia punya kambing 40 ekor. Dikeluarkan berapa zakat? 1 ekor. Kalau dikeluarkan 2 ekor, di jumlah berapa boleh dikeluarkan 2 ekor? Di jumlah 121. Kan begitu? Jadi antara 40 dan 121 ada berapa puluh ekor? Hah? Ada 80 ekor kambing. 80 ekor antara jumlah 40 dan 121 ini yang disebut wakaf. Ini yang disebut apa? Disebut wakaf. Paham sampai sini? Apa yang dimaksud dengan wakaf? Seperti contoh lain. Baik. Contoh lain pada unta misalnya. Ya. Pada unta. Sekarang unta dijumlah 5 ekor, dikeluarkan berapa? Unta, kalau dia punya unta 5 ekor, keluar berapa? 1 ekor kambing. Kalau dia punya unta 10 ekor, dia keluarkan berapa? 2 ekor kambing. Jadi antara 5 dan 10, berapa unta di sini? Hah? Antara 5 dan 10, berapa unta? 4. 4 ini yang disebut wakaf. 4 ini disebut apa? Wakaf. Jelas ya? Maka di sini penulis ini membahas tentang wakaf ini. Ada zakatnya atau tidak? Coba bayangkan tadi seperti kambing. Kalau dia 40, dikeluarkan berapa? 1 ekor. 121 dikeluarkan 2. Antara 40 dan 121 ada 80 ekor. Ya. Kenapa tidak dikeluarkan 1 juga? Kan begitu ya? Nah ini yang menjadi titik pembahasan. Dan di sini penulis rahimahullah ta'ala yang menguraikan kaidah, kata beliau, hal tajibu zakatu fil waqaf, apakah pada waqaf ada kewajiban zakat? Ini di kaidah yang bentuk pertanyaan, dan beliau kasih jawabannya. Kata beliau, minhuma tajibu fihi wa minhuma la tajibu fihi wa huwa fi zakati bahimatil an'am. Kata beliau, di antara hewan ternak itu ada yang wakas itu wajib zakat padanya. Dan ada wakas yang tidak wajib zakat padanya. Ya. Jadi dibangun di atas salah satu pendapat ya. Dibangun di atas salah satu pendapat. Memang sebagian ulama ada yang merinci bahwa wakas ini apa namanya? Ada zakatnya ini tidak ada zakatnya. Ya. Dan ini pada selain kambing. Sebab kalau kambing tidak ada silang pendapat bahwa tidak ada wakas pada tidak ada zakat pada wakas kambing. Adapun pada wakas unta, demikian pula pada wakas sapi, ini yang ada silang pendapat. Apakah ada zakatnya atau tidak? Dan yang benarnya tidak seperti yang disebut oleh penulis. Yang benarnya bahwa wakas itu seluruhnya tidak ada zakat pada wakas. Iya. Yang benarnya pada wakas seluruhnya apa? Tidak ada zakat. Ya. Nah, dan ini kaidah lebih mudah. Karena Nabi SAW memberikan ukuran-ukuran dan beliau tidak pernah menyinggung. Yang tidak sampai ke ukuran itu. Tidak sampai ke ukuran tersebut. Iya. Baik, maka saya tutup dengan kesimpulan bahwa wakas itu tidak ada zakatnya. Wakas seluruhnya tidak ada zakatnya. Baik, saya rinci sekarang bentuk-bentuk wakas supaya jelas bagi kita. Sekarang wakas pada apa? Kita mulai dari unta. Wakas pada unta. Wakas pada unta terbagi 5. Yang pertama ada 4. Wakas jumlahnya 4. Ini jumlah 4 pada kewajiban zakat 5. 5 ekor unta keluar 1 kambing. 10 ekor unta keluar 2 ekor kambing. 15 ekor unta keluar berapa? 3 ekor kambing. 20 ekor unta keluar 4 ekor kambing. Ya, ini jumlahnya antara kelipatan 5 ini wakasnya ada 4. Wakasnya berapa? 4. Ini yang pertama dari wakas unta. Kemudian wakas yang kedua. Wakas yang kedua adalah jumlah 10. Wakas jumlahnya 10. Yaitu kalau dia punya unta dari 25. Dia punya unta dari 25 sampai 36. 25 sampai berapa? 36. Ya. Jadi tentunya dikeluarkan. Kalau dia keluarkan, kalau dia punya dari 25 sampai 36, dia keluarkan apa? Bisulabun, kan begitu. Kalau dia punya 37, ya, maka itu yang dikeluarkan sudah hikmah, kan begitu. Maka antara ya, 25 dan 36 ini ada berapa wakas? Ada 10. Semuanya ada berapa? Ada 10 wakas. Ini yang kedua. Yang ketiga ada yang 9. Ini 9 dari jumlah 36 sampai 46. Dari 36 sampai 46. Ya. Ini jumlah wakasnya berapa? 9. Nah, dan ada yang wakasnya 14. Ada yang wakasnya 14. Diunta. Ini dari jumlah 46 sampai 61. Ya. Dan kalau dia punya unta dari 46 sampai 61 dikeluarkan apa tadi? Dikeluarkan jada. Unta berumur berapa? 4 tahun. Jadi wakas antara keduanya berapa? 14. Ya. Wakas antara keduanya ada 14. Kemudian yang kelima, ada yang wakas jumlahnya 29 ekor. Ya, ini kalau dia punya unta dari 91 ya, sampai 121. Ya, 91 sampai 121 berapa jaraknya antara kedua? Hah? 29 ekor. Itu wakaf. Yang paling banyak di mana? Di unta. Jadi unta ini ada yang wakasnya 4, ada yang wakasnya 10, ada yang 9, ada yang 14, dan ada yang berapa? 29. Karena saya pindah ke sapi. Sapi hanya 2 wakasnya. Ada yang 9. Ya. Ada yang 9. Dan ada yang 19. Dan ada yang 19. Nah. Yang sembilan, antara jarak 30 sampai 40. Ada wapas 9. Yang 19, ya, dari jarak 40 sampai 60. Ya. Ini di sebagian apa namanya? Ada uraian sebenarnya sini. Ya. Baik, tidak ada masalah ya, di saya globalkan dulu seperti itu. Dan ini uraian zakat sebenarnya harus diuraikan lebih panjang dari sini, dari apa yang disinggung di buku ini. Tapi kita sekadar membaca apa yang ada di buku. Iya. Kalau berkaitan dengan kambing, kambing itu wapasnya ada yang 80, itu dari jumlah 40 sampai 121. Dan ada yang 79. Ya, ada yang 79. Ini dari jumlah 121 sampai 201. Ya, jumlahnya 79. Dan ada yang jumlah 99. Ya, 99 ini kalau dia memiliki unta 201 sampai 300. Jelas ya? Baik. Dia memiliki kambing maksud saya dari 201 sampai 300. Ini wakas yang paling banyak, 99 di kambing. Selesai ya, saya uraikan apa yang disebut wakas. Dan kesimpulannya tadi, wakas ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya. Baik, selesai tentang wakas. Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang ke-30. Kata beliau, as-salatul, kaidah yang ke-30. Fiman yajusu sarfuz zakati ilaihim wa man la yajus. Tentang siapa yang boleh diberi zakat dan siapa yang tidak boleh diberi zakat. Ini tentang penyaluran zakat. Tentang penyaluran zakat. Iya. Kata beliau rahimahullah dalam kaidah yang ke-30, man yajuzu sarfu zakati ilaihim thamaniyatu asnafin alladziina sammakum Allahu fi kitabih. Orang yang boleh diberikan padanya zakat itu ada 8 golongan. 8 golongan ini yang disebut oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu disebut dalam Al-Qur'an. Nah, apa ayatnya? Disebutkan di ta'liq ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Itu ayatnya di surah Taubah. Innamas shadaqat, sungguhnya shadaqat, maksudnya zakat itu. Untuk siapa zakat? Pertama lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, untuk orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilin 'alaiha, untuk orang yang bekerja pada zakat itu. Kemudian yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Kemudian yang kelima wa fir riqabi, pada orang yang ada beban di lehernya, tanggungan di lehernya, akan kita terangkan apa yang fir riqab. Kemudian yang keenam wal gharimin, orang yang menanggung kerugian, menanggung hutang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Yang kedelapan wa ibnis sabil. Wa ibnis sabil. Ini 8 asnaf, 8 golongan yang dikeluarkan padanya zakat. Yang pertama al-fuqara, orang-orang fakir. Ya. Orang fakir itu didefinisikan oleh ahli fikih bahwa dia orang yang tidak memiliki kemampuannya, tidak memiliki kecukupannya. Ataupun dia memiliki cuman tapi sedikit, tidak sampai setengahnya. Ini fakir. Seorang dalam rumahnya, keperluannya selama sebulan itu 2 juta. penghasilannya dalam sebulan hanya 500 ribu. Ini terhitung apa? Terhitung fakir. Sebab dia hanya dapat seperempat dari apa? Apa yang dia perlukan. Ya, ini terhitung fakir. Jelas ya? Kalau miskin, itu lebih baik dari dia sedikit. Tapi miskin juga belum cukup. Andai kata penghasilannya 2, apa dia perlu 2 juta dalam sebulan, dia penghasilannya mungkin hanya 1,5 dalam sebulan. Masih kurang. Ini disebut apa? Disebut miskin. Baik. Ini 2 golongan, al-fuqara wal-masakin. Ya. Dan ini golongan yang terbanyak. Golongan yang terbanyak. Ya. Dan secara umum, orang yang diberi zakat itu, pada kebanyakan 8 asnaf, itu kalau diberi zakat, dia diberi untuk kecukupannya selama setahun. Paling banyak diberi kecukupannya selama apa? Selama setahun. Ya. Kalau dilihat misalnya dia perlu ya, dalam sebulannya 1 juta, maka diberi 12 juta untuk setahun, enggak apa-apa. Jelas ya? Ini yang paling banyak yang boleh diberikan untuknya. Baik. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha, orang yang bekerja terhadapnya. Orang yang bekerja terhadapnya. Orang yang bekerja, maksudnya di sini dia yang memungut zakat, dia yang membagikan, ya, dan seterusnya yang bekerja. Dan yang dimaksud dia bekerja di sini bukan dia mengangkat dirinya sendiri. Oh, saya kumpul zakat, oh saya amil, saya gaji diri saya sendiri. Ya, bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi yang bekerja maksudnya di sini yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat itu, mengumpulkannya. Nah, ini dikatakan amil. Maka amil ini, orang yang bekerja padanya, ya tidak disyaratkan dia harus fakir miskin. Mungkin aja dia orang kaya, tapi diberi juga dari zakat. Karena dia dari apa? Amil. Nah, baik, ini golongan yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Ini mencakup beberapa orang. Yang pertama, orang yang kafir diharapkan bisa masuk Islam. Ya. Orang kafir diharapkan masuk Islam, diberi duit, diberi dari zakat, ya, diharapkan dia masuk Islam. Ini tidak ada masalah. Nah, dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat, dia salah seorang pemuka di Quraisy, namanya Qurra bin Habis, salah seorang pemuka di kaumnya di Madinah, Qurra bin Habis namanya. Dia berkata bahwa wajah Nabi Muhammad itu adalah wajah yang paling saya benci dulu. Tapi Nabi Muhammad memberi saya 100 ekor unta. Kemudian saya diberi lagi 100 ekor unta. Dan akhirnya berubah wajahnya menjadi wajah yang paling saya cintai. Jelas ya? Jadi ini talib. Talibul qulub. Ya. Dan Aqra bin Habis masuk Islam. Ya. Masuk Islam. Jadi yang pertama ya, boleh memberi kepada orang kafir, diharapkan dia masuk Islam. Kemudian yang kedua, yang boleh diberi juga dari mu'allafa qulubuhum, adalah orang kafir yang apa? Kalau diberi, dia akan menahan kejelekannya dari kaum muslimin. Ya. Dia diharapkan masih Islam, tapi dia berbuat banyak kejelekan terhadap kaum muslimin. Kalau dia diberi, maka dia diam. Karena memang ya, dia bikin ulah karena perlu duit saja. Jelas ya? Maka ini boleh diberi dari zakat. Boleh diberi dari apa? Zakat. Sama juga masuk ke dalam al-mu'allafa qulubuhum. Demikian pula, boleh diberi dari orang yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, diberi pemberian dari zakat supaya dia lebih kokoh keimanannya. Lebih kuat keimanannya. Ini istilah yang ketiga ini. Ini yang biasa disebut di bahasa kita Indonesia ya, orang mu'allaf. Padahal kata mu'allaf itu lebih umum ya dari penggunaan di bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya lebih umum daripada penggunaannya di bahasa Indonesia. Baik. Jadi dari tiga orang ini disebut al-mu'allafah qulubuh. Itu semuanya boleh diberi dari zakat. Kemudian yang ke lima, wafir riqab. Ya. Riqab ini masuk di dalamnya, yang pertama adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Ini disebut mukatab. Ya, jadi budak yang ingin membebaskan dirinya. Dari apa? Dari tuannya. Di hukum perbudakan, budak boleh berkata kepada tuannya, saya ingin membebaskan diriku. Berapa saya bayar? Tuannya menentukan, kamu bayar sekian. Maka budak ini membayarnya. Ya, tergantung perjanjiannya, dia bayar langsung atau dia bertahap membayarnya. Jelas ya? Baik. Kalau dia budak mukatab, ingin membebaskan dirinya, tentunya perlu harta. Boleh dia diberi dari zakat untuk dia membebaskan dirinya. Nah, baik. Ini yang pertama dari ar-riqab. Yang kedua dari ar-riqab adalah membebaskan tawanan. Ya, kalau misalnya ada dari kaum muslimin ditawan oleh orang kafir, dan untuk membebaskannya perlu zakat, maka boleh diberi zakat untuk membebaskannya. Ya. Jelas ya? Ditawan, ternyata yang menawannya minta tebusan. Maka boleh diberikan dari zakat. Demikian pula yang masuk dalam ar-riqab, ya boleh seseorang dengan harta zakatnya, dia membeli budak untuk dia bebaskan. Dia membeli budak untuk apa? Dia bebaskan. Baik, ini tiga ya, cakupannya dalam ar-riqab. Kemudian yang ke enam dari orang yang berhak mendapat zakat adalah al-gharimin. Orang yang menanggung kerugian. Ya. Yang menanggung kerugian ini disebut oleh para ulama dua macam. Ada gharim li islahi dhatil bait, dan ada gharim li nafsihi. Ada orang yang rugi karena dia ingin mendamaikan. Ingin mendamaikan. Jelas ya? Dua kabilah misalnya, dua suku yang ribut. Datang orang yang menarikannya, apa ribut-ribut kalian? Kesimpulan dari ribut-ributnya, ya, harus dikeluarkan biaya. Ya. Karena salah seorang dari mereka merasa dirinya dirugikan, ya, maka minta biaya. Maka yang mendamaikan berkata, sudah, saya tanggung biaya. Jelas ya? Saya tanggung biaya. Maka dia boleh ambilkan dari apa? Boleh diambilkan dari zakat. Ini gharim. Nah. Iya. Juga termasuk gharim adalah orang yang berutang. Dia sendiri punya utang. Dia ada keperluan apa begitu. Dia berutang. Ya. Setelah itu. Apa? Dia belum mampu membayarnya. Ya. Maka orang yang seperti ini boleh diberi dari zakat. Kemudian yang ketujuh dari orang yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Dan kata fi sabilillah di sini adalah yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah. Berkaitan dengan jihad yang bermakna peperangan. Ya, membantu orang yang berperang, memberikan senjata dan semisal dengannya. Ini masuk ke dalam fi sabilillah. Ya, tapi tentunya pada jihad yang benar-benar jihad. Ya. Jihad yang dianggap benar jihad di dalam syariat. Ya. Dan sekarang ini tidak ada jihad yang dikatakan jihad yang sesuai dengan syar'i. Kecuali jihad membela diri saja. Yang ada di negeri-negeri kaum muslimin yang ditindas. Adapun jihad menyerang, tidak ada dari pemerintah yang apa mengumandangkan jihad saat ini. Jelas ya? Ya, kemudian fi sabilillah di sini bukan maknanya seperti yang diduga oleh sebagian orang. Bisa bila apa saja, yang penting di jalan Allah. Ya, bangun jembatan, bangun masjid, ya bangun ini semuanya bisa bila. Itu keliru ya pemahaman. Keliru. Dan dikata itu yang diinginkan dengan bisa bila semuanya boleh. Apa gunanya disebutkan fakir miskin dibedakan? Ya. Yang dimaksud bisa bila di sini khusus berkaitan dengan apa? Jihad. Kalau ini maksud bisa bila boleh juga di zakat diberikan untuk masjid. Ya sudah, orang rame-rame nanti membangun masjid. Tidak ada haknya fakir miskin. Karena mereka anggap pahalanya untuk masjid itu berkembang sampai hari kiamat. Kan begitu? Ya. Karena itu kata bisa bila di sini yang dimaksudkan adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Baik. Kemudian yang ke 8 dalam ayat Ibnus Sabil. Ibnus Sabil adalah orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Kehabisan bekal. Dan Ibnus Sabil ini tidak harus dia fakir. Mungkin aja di negerinya dia orang kaya. Tapi dia pas kehabisan bekal. Ya. Maka Ibnus Sabil diberi dari harta untuk melanjutkan apa? Perjalanannya. Ya sesuai dengan apa yang layak baginya. Apa yang maslahat baginya. Ya. Kalau dia lewat jalur darat, dikasih. Sesuai biaya untuk darat. Lewat laut, kasih. Biaya untuk laut. Ya, dipandang bahwa dia perlu lewat udara, kasih. Biaya untuk lewat apa? Udara. Tidak ada masalah. Ya. Baik, ini 8 asnaf secara global yang berhak untuk menerima zakat. Ini 8 golongan ya. Tidak dikeluarkan dari 8 golongan ini. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan para penuntut ilmu? Apakah mereka juga dari orang yang berhak menerima zakat? Jawabannya, kalau dia penuntut ilmu, karena penuntut ilmunya dikasih, itu tidak. Karena dia tidak masuk dalam 8. Tapi kalau penuntut ilmunya termasuk fakir dan miskin, iya, dia diberi karena fakir dan miskinnya, dan lebih diutamakan diberi. Kenapa? Sebab kemaslahatannya bukan hanya karena keperluan pribadi, tapi juga ada manfaat lain untuk kaum muslimin. Jelas ya? Ini dari fikih di dalam masalah menyalurkan zakat sedekah. Penyaluran itu ada dua macam. Ada tempat penyaluran terbatas pada tempat itu saja. Dan ada tempat penyaluran ya, mencakup tempat itu dan mencakup selainnya. Lebih bagus yang mana, yang pertama atau yang kedua? Tentunya orang berpikir akan memberi kepada yang mana? Kepada yang kedua. Sebab itu lebih banyak maslahatnya. Lebih banyak maslahatnya. Nanti kata misalnya ada seorang, dia berkata, saya ingin menuntut ilmu. Ya. Saya belajar, saya tidak bisa bekerja. Apakah boleh dia diberi zakat supaya dia bisa konsentrasi belajar? Nah, yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini beliau terangkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Nah, baik, dan telah kita terangkan ya bahwa kadarnya paling banyak itu untuk hajatnya selama setahun. Selesai tentang siapa-siapa saja yang berhak untuk diberikan. Kemudian beliau berkata, وَمَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ أَشْرًا. Itu orang yang berhak. Siapa yang tidak berhak? Ini penjelasan beliau berikutnya. Kata beliau, dan orang yang tidak boleh diberikan padanya zakat ada 10. Tidak boleh diberikan padanya zakat ada berapa? Ada 10. Wahum, mereka adalah ditaliknya ada ya. Jadi kalau di penulis hanya disebut 10 saja. Tapi oleh muallif dilengkapi di bawah. Nah, kita baca saja apa yang disebut oleh muallif supaya lengkap pembahasannya. Disebutkan ada 10 di sini. Yang pertama kafir. Orang kafir tidak boleh diberi zakat. Jadi diperkecualikan siapa tadi? Al-muallafa qulubuh. Kemudian yang kedua al-mamluk, seorang budak. Ini tidak boleh diberi zakat. Dan diperkecualikan dari siapa? Budak itu kalau dia mukatab. Dia mukatab. Ingin membebaskan diri. Dan diperkecualikan juga kalau budak, dia diangkat sebagai amil. Dia diangkat sebagai amil zakat, diberi. Dari situ tidak ada masalah. Jelas ya? Kemudian yang ketiga yang diperkecualikan adalah kedua orang tua. Wa in alaw. Kedua orang tua lo penting, maksudnya ayah ibu, kakek nenek, kakek buyut, nenek buyut. Kalau dia punya nenek moyang, silahkan. Ini menurut penulis tidak diberi zakat. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat lemah. Harusnya dirinci. Dirinci. Demikian pula pada anak ya. Yang di keempat disebutkan. Wal walad wa in safar. Tentang apa? Anak walaupun ke bawah. Walaupun ke bawah. Iya. Baik. Khusus untuk ayah, ibu, demikian pula anak-anaknya. Ini kalau dia di dalam tanggungannya, masih di tanggungannya, maka tidak boleh diberi zakat. Mereka punya kewajiban menanggung. Tapi kalau tidak di dalam tanggungannya, maka boleh saja diberi zakat. Iya. Dari zakatnya, itu boleh diberikan. Karena dimaklumi ya, zakat itu kewajiban, harus dikeluarkan. Karena si anak perlu, orang yang mengeluarkan zakat, karena dia perlu banyak harta. Tapi ada kewajiban dari harta, tetap harus dikeluarkan. Ya. Maka kewajiban ini, dilihat kalau pada kedua orang tua misalnya, dia tidak masuk di dalam tanggungannya, nafkahnya bukan dia yang tanggung, ya, maka boleh diberikan dari zakat. Boleh diberikan dari zakat. Baik. Demikian pula pada istri dan suami yang disebutkan di 5 dan 6. Iya. Kalau pada istri, ya tentunya itu ditanggung oleh suami. Ya. Maka tidak boleh diberi dari zakat ya, untuk istri. Kalau suami, si istri memberikan zakat kepada suaminya. Boleh atau tidak? Ya. Ini yang benarnya diperbolehkan. Karena Ibnu Mas'ud berkata kepada istrinya, ya, dan istrinya punya harta. Kata Ibnu Mas'ud, saya lebih berhak dan anak-anakku terhadap harta itu daripada orang lain. Jadi istrinya tunggu dulu sampai saya tanyakan kepada Rasulullah. Maka setelah ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, sadaqa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar. Jelasnya. Dan maksudnya di sini Ibnu Mas'ud dan anak-anaknya, ya maksudnya anak-anaknya dari istri lain kalau dia punya istri lain. Ya, adapun kalau ya anak-anak si perempuan itu sendiri, istrinya sendiri, maka kalau suami tidak memberi nafkah, dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada apa? Kepada anak-anaknya. Nah, kemudian berikutnya yang ke-7, Banu Hashim. Banu Hashim ini dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka tidak diberi dari zakat. Apakah tidak diberi sama sekali? Ya, ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Ya, karena kenapa mereka tidak diberi zakat? Karena mereka punya bagian dari Baitul Mal. Ada bagian dari faid mereka dapatkan. Iya, dikhususkan untuk keluarga Nabi, pemberian. Ya, kalau ternyata tidak diberi, apakah boleh dia terima kalau dia perlu? Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kalau memang dia termasuk orang yang perlu, dibolehkan untuk mengambil. Dibolehkan untuk mengambil. Ini berkaitan dengan zakat ya. Adapun sedekah, ya, sedekah itu yang sifatnya sunnah, itu boleh saja diambil kalau dia perlu. Kalau sifatnya sunnah. Wa fi Bani Abdul Muthalib riwayatan. Pada Bani Abdul Muthalib ada 2 riwayat. Bani Abdul Muthalib ini ya, di sebagian hadis disebutkan dia sama dengan Banu Hashim. Ya, dari sinilah ada silam pendapat di kalangan para ulama memahami apakah hukumnya sama dengan Banu Hashim atau tidak. Dan yang benarnya bahwa mereka ini diberi faid karena ada bantuan di dalam masalah jihad dan semisal dengannya. Adapun dalam masalah zakat, Bani Abdul Muthalib tidak sama dengan Banu Hashim. Tidak sama dengan Banu Hashim. Kemudian yang ke-8, wa mawalihim, demikian pula maula mereka. Ya, ada Bani Hashim asli. Dan ada maula mereka. Maula, dan maula itu apakah dia dulu budak di Bani Hashim kemudian dibebaskan? Ya, atau walanya bermana? Wala apa bil Islam atau wala bil hilm. Ketiga jenis wala. Ini semuanya masuk ke dalam hitungan maula. Kalau dia maula Bani Hashim, dia juga sama hukumnya dengan Bani Hashim. Sebab maula al-qaum minhum, maula satu kaum itu termasuk dari kaum itu. Iya. Baik, kemudian yang kesembilan, al-ghaniyyu bi malin aw kasbin, orang yang kaya. Dia punya harta atau dia kaya punya pekerjaan. Ya, ini tidak diberi ya dari zakat. Tidak diberi dari zakat. Yang kesepuluh, fakiratun laha zaujun ghaniyyun, perempuan miskin tapi punya suami kaya. Ya. Karena ada sebagian istri yang tidak ada apa-apanya, tapi suaminya apa? Adalah bisa memberikan kecukupan. Makanya istri yang seperti ini tidak diberi karena dia ada kecukupan dari suaminya. Baik, ini 10 ya yang tidak boleh menerima zakat. Baik. Ya, satu lagi. Kaidah yang ke 31. Ya, ini tentang pembagian puasa. Selesai sudah ya pembahasan zakat. Kita masuk di pembahasan puasa sekarang. Dan di sini beliau hanya menyebut satu kaidah dalam masalah puasa. As-shaumu thalathatu aqsam. Puasa terbagi tiga. Fardun, puasa fard, wa huwa shaum Ramadan. Itu puasa Ramadan. Ya. Dan telah saya sebutkan ya bahwa fard dan wajib itu sama saja di pendapat kebanyakan ulama. Cuman kalau dibedakan seperti di sini, maka fard itu artinya wajib yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Itu puasa Ramadan. Sebab sepakat kaum muslimin tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya. Dalil-dalil yang dimaklumi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Dan dimaklumi hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya. Ini puasa Ramadan. Yang kedua, wajibun, ada puasa wajib sifatnya. Wa huwal mandur, itu puasa nadar. Seorang bernadar ingin berpuasa 3 hari. 3 hari ini asalnya sunnah, tapi karena dia nadar, maka itu menjadi wajib atas dirinya. Menjadi wajib atas dirinya. Nah, ini yang kedua. Ya, dan kalau dia nadar wajib dipenuhi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara liyuti Allah falyuti'hu." Ya. "Wa man nadara liya'ti Allah fala ya'tihi." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat kepadanya. Dia laksanakan nadarnya. Dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Harus dia batalkan nadarnya. Kemudian yang ketiga, dari pembagian puasa ada puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Ini yang paling banyak. Karena itu beliau berkata, wa huwa ma ada dari. Puasa sunnah adalah selain daripada itu. Ya, selain dari puasa Ramadan, selain dari puasa nadar, itu puasa apa namanya? Puasa sunnah. Puasa hari Asyura, puasa Arafah, puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan Muharram, puasa di hari Asyura, Tasu'a, kemudian puasa Syawal, Senin Kamis, puasa Daud, 3 hari dalam sebulan, puasa Ayyamul Bidh. Dan yang benar beda ya antara Ayyamul Bidh dan 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan boleh di mana saja tempatnya. Kalau Ayyamul Bidh di tanggal 13, 14, dan 15. Iya. Ini beberapa contoh puasa sunnah. Baik, kemudian beliau bagi puasa dengan pembagian yang lain. Kata beliau, wa huwa bin nisbati ila mahallihi arba'atu aqsam. Beliau tulis 4 di sini ya, tapi rinciannya 5 beliau sebutkan. Jadi sebenarnya semuanya ada 5. Dan puasa kalau dilihat kepada tempatnya, dia terbagi 4. Beliau sebut terbagi 4 ya, tapi kalau di rincian beliau terbagi 5. Kalau begitu kita bahasakan 5 saja. Jadi sini beliau bagi lagi dengan pembagian 5, dengan sudut pandang yang lain, dilihat kepada tempatnya. Yang pertama ada fard, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua ada wajib, yaitu puasa nadar. Yang ketiga ada mustahab, disunnahkan. Ini banyak. Contoh-contoh yang saya sudah sebutkan tadi. Yang keempat ada yang makruh. Ini beliau ingin sebutkan di sini makruh. Ya. Seperti keifradi yaumil jum'ah. Nah, seperti berpuasa pada hari Jumat. Ini dilihat pada tempatnya, puasa di hari Jumat. Ya, boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan kalau dia berpuasa Jumat saja, puasa sunnah. Ya. Kecuali kalau dia puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La tasumu yawmal Jum'ah illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Jangan kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali kalau kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jelas ya? Jadi puasa khusus hari Jumat saja ini tidak diperbolehkan. Demikian pula kalau misalnya dia puasa hari Jumat karena kebiasaannya, anggaplah dia puasa Daud. Puasa Daud sehari berbuka, sehari apa? Sehari berpuasa. Pas waktu puasanya bertepatan hari Jumat, ini tidak ada masalah. Karena memang dia berpuasa bukan karena Jumatnya, karena dia sehari berbuka, sehari apa? Berpuasa. Sama dengan puasa Arafah. Arafah jatuh di hari Jumat. Dia puasa atau tidak? Ya, jawabannya dia puasa. Karena dia puasa bukan karena Jumatnya. Karena apa? Karena Arafahnya. Karena Arafahnya. Maka ini perhatikan mana tempat. Iya. Kemudian yang kedua, puasa Sabat. Puasa hari Sabtu. Ini penulis memasukkannya ke dalam puasa yang makruh. Dan makruh di sini bermakna haram ya. Ya. Cuman beliau bahasakan dengan bahasa makruh. Karena pengharamannya di bawah puasa pada hari Id. Dan yang semisal dengannya. Baik, puasa hari Sabtu ini ada hadis yang disebutkan oleh para ulama yang menganggapnya makruh. Ya, datang dari beberapa sahabat, Abdullah bin Busr, As-Samma, dan seterusnya. Ya, banyak nama. La tasumu yawm as-sabt, la tasumu yawm as-sabt, illa fi maftariḍa 'alaykum. Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali kalau puasa yang diwajibkan atas kalian. Ya, jadi dalil ini yang dipakai oleh sebagian ulama tentang tidak bolehnya berpuasa di hari Sabtu. Nah, namun hadis yang saya sebutkan tadi itu adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama terdahulu. Imam Ahmad, Abu Daud, iya, melemahkan hadis itu. Demikian pula sebelumnya Az-Zuhri dan ulama belakangan Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, melemahkan hadis tersebut. Dan yang benarnya bahwa hadis ini adalah hadis yang goncang. Muttariq dari sisi sanad. Muttariq dari sisi sanad tidak bisa diterima. Nah, ini pembahasan memang tentang hadis. Ya, puasa pada hari Sabtu ini menjadi apa? Letak ya banyak pembahasan di hari-hari ini. Ya, karena Syekh Al-Albani memuatkan hadis ini dan murid-muridnya menulis tulisan-tulisan khusus memuatkan hadis ini. Di sisi lain ada beberapa risalah yang memuat bantahan-bantahan. Nah, dan yang benarnya bahwa apa namanya puasa pada hari Sabtu ini memang betul dia hadisnya adalah hadis yang goncang. Ya. Dan itu bisa dipahami dengan sekedar kita melihat riwayat-riwayatnya. Ya, orang alasan orang yang menguatkannya itu alasan yang tidak kuat. Ya, ada illa-illa tersembunyi, kadang sebagiannya tidak ditangkap. Kalau sebagian yang menguatkannya. Ya, karena itu dari ulama kita di masa ini Syekh Bimbas melemahkannya. Ya, Syekh Mukbil melemahkan hadis ini. Nah, dan setahu saya kebanyakan dari masyayikh kita tidak menguatkan hadis ini. Anggaplah hadisnya kuat. Apakah tidak boleh sama sekali? Ya. Ini harus diarahkan pemahamannya. Sebab Nabi telah berkata tadi, "La tasumu yawmal Jum'ah illa tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Jangan kalian puasa pada hari Jumat kecuali kalian puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sehari setelah Jumat hari apa? Hari Sabtu. Ya, kalau dia puasa Jumat, Sabtu boleh atau tidak? Boleh menurut hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itu lebih kuat daripada hadis ini. Jelas ya? Andai kata sahih, maka maknanya juga tidak diarahkan kepada sama sekali tidak boleh. seperti yang dipahami oleh sebagian, bahwa mutlak puasa sunnah tidak boleh pada hari Sabtu. Jadi pemahaman yang keliru. Jelas ya? Baik, ini selesai pembahasan tentang puasa pada hari Sabtu. Secara ringkas. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang ketiga, wasyak, puasa pada hari Rabu. Puasa pada hari Rabu. Hari Rabu yang dimaksud, yaitu hari ketika seorang ingin melihat hilal, hilal Ramadan, ya, sudah tanggal 29 Syaban. Harusnya melihat hilal. Tapi hilalnya tidak bisa dilihat, tertutup dengan apa? Awan. Tidak bisa kelihatan, mendung. Nah, maka kaidahnya kalau tidak terlihat hilal, bulan digenapkan menjadi berapa? 30. Ya. Kadang-kadang orang yang berpuasa, oh ini tanggal 30 ini mungkin saja sudah satu Ramadan. Dan kita tidak tahu karena kemarin mendung. Daripada apa, kita tidak puasa dan ternyata hari Ramadan, ya kita puasa saja, hati-hati. Nah, ini disebut dengan nama puasa apa? Hari Rabu. Dan hari yang seperti ini, puasa yang seperti ini dilarang. Ya, larangannya dalam banyak hadis. Larangannya dalam banyak hadis. Ya. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, la tataqaddam Ramadan bi shaumi yawmin wa la yawmayn. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Jadi sebelum Ramadan dia puasa sehari atau dua hari dalam rangka berhati-hati. Ini dilarang. Kecuali seorang lelaki punya kebiasaan puasa, tidak apa-apa dia puasa. Seorang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, ternyata Seninnya atau Kamisnya bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, itu tidak apa-apa, kebiasaan. Tapi kalau dia puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan sengaja, well, mungkin sudah masuk Ramadan kita tidak tahu, inilah puasa hari Syak. Ini sangat dilarang. Bahkan Ammar radhiyallahu taala anhu berkata, "Man shoma yawma syakki faqad asa abal qasim." Siapa yang berpuasa di hari ragu, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Dia telah menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula di antara puasa yang makruh, an-nairun wal mihrajan. Wal mihrajan, mimnya di kasrah. Mihrajan. An-Nairus dan Mihrajan ini adalah dua hari yang diagungkan oleh orang Faris. Ya. Nah, diagungkan oleh mereka. Nairus itu adalah sebuah hari dari bulan, dari musim Ar-Rabi, dari musim semi. Kalau Mihrajan itu hari dari musim Al-Kharif, dari musim gugur. Ini dua hari yang diagungkan oleh mereka. Ya, maka tidak boleh ada yang puasa di dua hari ini karena menyerupai apa? Orang-orang kufar yang mengagungkan hari tersebut. Jadi kalau dia puasa khusus di hari itu, ya, dia puasa khusus di hari itu. Tapi kalau dia puasa misalnya Senin Kamis bertepatan dengan hari itu, itu tidak ada masalah. Kata beliau, wallahu wa dhali, dan yang semisal dengan itu. Ini hanya contoh-contoh ya, dan puasa yang makruh. Kemudian yang kelima dari pembagian puasa, wa muharram, tidak ada puasa yang diharamkan. Kali kehidain seperti puasa hari Id. Ya. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, naha an saumi yaumaini, saumi Idul Fitri wa Idul Adha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang dari puasa dua hari, puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, dan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurb wa dzikrin lillah ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Inna boleh puasa dia untuk makan dan minum. Dan hari yang diharamkan berpuasa ada 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik, 3 hari. Jadi semuanya ada 5 hari. Baik, selesai ya kaidah yang ke-31. Kaidah yang ke-32 ini pembahasan haji. Insyaallah taala kita bahas nanti di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.